Ini penting nih, karena banyak kasus. Selama tidak ada kontraindikasi, baik itu hipertensi, hipertensi maligna, anemia berat, hiperemesis gravidarum atau muntah yang terus-menerus, maka boleh dibekam. Boleh, ya. Tapi kalau ada kontraindikasi, risiko. Tapi umumnya banyak mayoritas orang hamil cenderung mengalami anemia. Kenapa? Karena kebutuhan janin meningkat. Fe-nya itu butuh banyak. Gitu ya. Nah, maka dari itu kalau ditanya bekam boleh enggak untuk hemofilia? Boleh. Selama tidak ada kontraindikasi. Apalagi kasus preeklamsi. Ini banyak nih. Preeklamsi pada kehamilan. Banyak para bidan merujuk ke dokter kandungan dan di dokter kandungan dikasih obat-obat hipertensi, padahal kategori obat hipertensi untuk ibu hamil itu rata-rata kalau nggak kategori C dan kategori D. Artinya apa? Ada yang berisiko pada uji hewan dan ada yang tidak berisiko selevel uji hewan, belum kategori A. Maka itu risiko juga obat hipertensi pada wanita hamil sebenarnya. Sebenarnya saya kalau mengobati hipertensi tidak ansih dengan bekam, karena tadi resiko tadi, karena Fe-nya pada orang hamil cukup rendah resikonya. Tapi kalau dia tidak anemia silakan. Saya ngobatin orang yang hipereklamsi yang pertama, saya suruh apa? Senyum dulu, karena pentingnya senyum sebanyak 20 kali dengan durasi 20 detik akan merangsang endorfin sehingga melebarkan pembuluh darah. Tapi senyumnya yang ikhlas. Ya, ini penting ini. Karena ada aspek senyum yang ikhlas dan gak ikhlas, itu efeknya rugi. Yang kedua, saya reduksi kortisol dulu. Kortisol direduksi, epinefrin juga tereduksi. Apa? Tahajud. Wah, ya. Yang ketiga, saya suruh lalapan pedagang dan perbanyak bawang putih. Aman buat ibu hamil sebenarnya bawang putih. Karena bawang putih cara kerjanya itu mengaktivasi nitrit oksan. Jadi melebarkan pembuluh darah. Cuma dimasukin ke masakan. Terus kemudian saya suruh lalapan timun sama seledri, karena dia bersifat diuretik. Terus sama diet tinggi kalium. Apa? Pisang. Saya berikan itu. Jadi preeklamsi penting, tapi penanganan dengan cara tidak ansih bekam. Tapi boleh gak? Boleh, selama tidak ada kontraindikasi. Jadi penting itu. Maka itu saya tidak masukkan hamil termasuk kontraindikasi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, HSP70 adalah respon tubuh kalau tubuh mengalami kerusakan. Jadi dia bikin angiogenesis, kemudian vasodilatasi. Kalau dia efek vasodilatasi, berarti gimana terhadap hipertensi? Bagus. Tapi bagaimana dengan Fe di hati? Ini penting ini. Jadi di hati itu ada sejenis enzim namanya hepsidin. Hepsidin ini fungsinya adalah untuk meregulasi Fe. Contoh, ketika demam, ini penting. Demam itu adalah, ini luar biasa ini. Ternyata demam itu mengaktivasi hati, produksi hepsidin. Hepsidin nanti ngambilin ferritin, disimpan di hati supaya kuman gak bisa hidup. Maka itu demam yang paling tepat adalah ngikutin cara Rasul. Bukan dengan menstop dengan parasetamol, tetapi dengan mempercepat demam. Gimana? Demam itu dari api neraka jahanam, maka siramlah dengan air. Rasul nyuruh gitu. Dan ketika ada seorang sahabat sakit demam, Rasul mengkompres di daerah dadanya. Jadi langkah konkret untuk demam adalah percepat demam. Dengan apa? Kompres. Gimana kompres yang benar? Leher, ketiak, selangkah. Lehernya bagian depan, jangan belakang. Tukang becak, gitu ya juga di sini. Nah, itu yang paling tepat. Kenapa? Supaya aktivasi hepsidin. Nah, bagaimana hubungannya bekam dengan hepsidin dan bagaimana bekam dengan hati? Nah, ini penting banget. Penelitian lebih lanjut, apakah bekam mampu memperbaiki fungsi hati? Belum ada penelitiannya. Tapi penurunan kadar SGOT, SGPT turun. Karena diambil melalui cairan interstisial. Tapi apakah bekam memperbaiki fungsi hati? Perlu ada penelitian lebih lanjut. Ya, tapi yang pasti ini juga perlu penelitian lebih lanjut, bagaimana kadar ferritin seorang yang dibekam dan sebelum dibekam, itu juga perlu penelitian lebih lanjut. Makanya saya berharap di sini kalau ada yang dosen-dosen, tolong mahasiswanya suruh meneliti. Saya bimbingan mahasiswa ada 8, itu semuanya tentang pengobatan Islam, karena banyak sekali yang belum diteliti. Nah, saya berharap Dr. Ibnu, kalau mahasiswa meneliti, meneliti bagaimana kadar ferritin lebih spesifik. Itu penting, karena memang dia berlebihan jadi racun, kurang pun anemia gitu. Maka perlu dalam keadaan seimbang, dan pentingnya hati untuk memproduksi hepsidin, ini juga penting juga. Maka itu kenapa dalam konsep diabetes, betul ke Dr. Ibnu, betul, diabetes itu ada hubungannya enggak dengan fungsi hati? Secara umum jelas, maka mau pengaruhi fungsi hati kan. Kalau orang diabetes, semua organ akan kena, otak kena, jantung kena, mata kena, hati kena, fungsi hati menurun karena nutrisi nggak bagus, nutrisinya menurun akibatnya hepsidin nggak produksi, nanti ferritin naik, jadi racun buat tubuh. Makanya dalam konsep pengobatan diabetes ini penting, obat yang diberikan dokter ini penting. Rata-rata semuanya hanya mengontrol gula. Mengontrol, insulin mengontrol, apalagi insulin, tubuh akan merespon, oh sudah ada insulin, akhirnya dia gak produksi insulin, tergantung terus-menerusan. Pakai obat-obatan, hanya mengeluarkan gula darah. Padahal konsep penyakit diabetes adalah apa? Resistensi insulin, penting. Kemudian apa? Disfungsi dari si reseptor, itu juga penting, disfungsi reseptor. Atau kegagalan dalam memproduksi insulin di tingkat pankreas. Padahal dunia kedokteran ngajarin pentingnya arginin dalam pembentukan insulin. Kenapa para dokter tidak memberikan arginin? Saya dalam mengobati penyakit diabetes, saya perbanyak arginin. Apa sumber arginin? Habatus sauda, kacang panjang. Karena penting untuk pembentukan insulin. Sekarang pankreas nih rusak, nih logika saya nih ya, logika awamnya nih. Pankreas rusak. Kira-kira harus diistirahatkan atau dipaksa kerja? Istirahat. Berarti pola makan diatur supaya nggak banyak bebannya, terus kemudian dikasih nutrisi supaya dia bisa tumbuh, terus kerjanya dientengin. Gimana cara mengentengin kerja? Kasih aja insulin like substance, substansi atau nukleotida yang fungsinya mirip dengan insulin tetapi tidak menyebabkan insulin tidak terproduksi. Jadi levelnya kategori rendah, yaitu apa? Pare. Saya kasih pare, saya kasih kacang panjang. Pada orang yang diabetes sering terjadi defisiensi vitamin E. Maka perbanyaklah vitamin E supaya kulitnya enggak gampang rusak. Dengan apa? Toge. Terus rangsang reepitelisasinya dengan wortel. Terus perbaiki regulasi gula darah di hati. Perbanyak leusin dan isoleusin. Apa sumbernya? Kedelai. Terus perbaiki reseptornya dengan memperbanyak fosfolipid. Apa sumber fosfolipid? Alpukat. Terus apa lagi? Puasa. Kenapa pentingnya puasa? Karena itu melatih si reseptor dan melatih sensitivitas insulin. Ini kajian pasak, panjang lagi. Makanya saya ada kajian rutin. Jadi setiap pertemuan itu satu hadis. Makanya silakan live, saya rutin di Masjid Emerald setiap subuh, minggu. Saya lupa minggu keberapa, nanti ada live tuh di situ. Saya rutin mengkaji itu salah satunya. Jadi pengobatan diabetes bukan hanya mengontrol gula. Walaupun penting mengontrol gula, dan biasanya kontrol dengan apa? Daun salam. Kenapa daun salam? Itu relatif lebih aman. Buat ibu hamil ini juga sering terjadi kasus diabetes gestasional. Bingung itu. Ternyata dengan memasak perbanyak daun salam, kemudian dietnya diperhatikan, gula darah akan normal. Nanti kalau dokter butuh, saya kasih jurnal-jurnalnya dok, dan bagaimana mekanisme pengobatan diabetes dengan konsep nutritional therapy. Jadi nutritional healing, konsepnya adalah nutrisi. Sel yang rusak dikasih makan, bukan dikontrol gulanya, tapi dikasih makan. Ini juga banyak dipakai pada dokter spesialis gizi klinik. Tapi masalahnya, orang diabetes datangnya nggak spesialis gizi klinik. Ke penyakit dalam, obat. Coba kalau ke gizi, kasih makanan dikasih. Diatur pola makan, dipilih makanan yang penting untuk pembentukan pankreas. Intinya sel itu di-repair. Dan salah satu repairing terbaik adalah puasa. Bagaimana mekanisme puasa terhadap repairing sel, ini penting. Tapi nanti nggak akan selesai ini kajiannya. Kira-kira begitu dok, mudah-mudahan terbayar. Baik, dokter Jero nambahin, soalnya pertanyaannya dua, silakan. Baik, bismillah. Jadi saya pribadi memang tidak banyak berhubungan dengan kehamilan, tapi dari info teman-teman bidan ya, yang bergabung di PBI sebagai anggota, ya beberapa kasus-kasus yang berhubungan dengan preeklamsi seperti itu, mereka bekam dong. Ya, ini based on pengalaman ya. Jadi banyak sekali misteri-misteri bekam ini kalau boleh saya sampaikan yang belum terpecahkan. Ada sesuatu yang atau hal yang kita sebut kontraindikasi ternyata ada tuh yang ngerjain. Contoh, tadi Dr. Agus mengatakan di lipatan. Lipatan tuh tidak boleh dibekam. Saya ngebekam di lipatan. Dan saya yang saya kerjakan itu ke bapak saya sendiri. Kenapa? Banyak pertimbangannya. Beliau kena artritis rheumatoid juga ya, kemudian kakinya memang susah digerakkan ya. Ternyata ketika saya bekam di titik di kaki tungkai kakinya itu, daerah lantar pedis ya, situ ya. Itu ternyata dibilang enteng banget ya, dibilang enteng banget dan kakinya yang awalnya enggak bisa gerak itu bisa bergerak. Ya, ini saya katakan misteri gitu kan. Jadi banyak teman-teman boleh saya katakan sini kan banyak pembekam senior gitu kan. Justru malah saya pengen belajar di teman-teman. Kalau saya memang memikirkannya adalah pertama saya ambil data-data tadi, termasuk ketika bicara tentang ibu hamil ya, preeklamsi. Ibu hamil pastinya mereka akan mengalami sebagian dari proteinuri kan, karena albumin atau protein mereka kan keluar ya, pada kehamilan tuh masih pada batas wajar ya, tanpa kalau memang tidak ada masalah di ginjalnya. Jadi bekam itu sebenarnya kalau kembali ke konsep hipotesis awal yang tadi Dr. Agus sampaikan, dia berperan sebagai mesin HD gitu lah. Artinya pada kasus-kasus yang berhubungan dengan sebulan mungkin tanda bahasa simpelnya itu pencucian ginjal gitu kan, itu dia efektif banget gitu kan pada seperti itu. Nah, berkaitan dengan DM tadi ya, mungkin DM. Jadi ada, saya barusan baca buku lagi. Tadi saya sempat ngomong ke Dr. Agus namanya. Jadi buku itu judulnya Longevity Solution, yang ngarang dua dokter di Amerika. Mungkin Bapak Ibu penasaran isi buku itu apa? Isi buku itu adalah Alternate Day Fasting. Alternate Day Fasting itu puasa Daud. Kemudian 5-2-Day Fasting. Jadi 2 hari dalam satu pekan mereka mengadakan penelitian dan it works. Itu berhasil mereka lakukan, bahkan mereka bikin klinik puasa di Amerika yang semuanya berbasiskan pada puasa. Dan puasa yang mereka sampaikan itu puasanya Nabi semua. Mulai dari alternate day ini kan puasa Daud. Kemudian 3 days, jadi ada beberapa pola puasa. Ada namanya alternate day, 5-2, kemudian 16-8 itu 16-8. Itu ternyata pada orang-orang DM tipe 2 itu HbA1c-nya membaik semua. Ini saya katakan dari awal, kalau kita yakin dengan apa yang dikerjakan Nabi, maka kita akan dibimbing Allah gitu loh ya. Itu kata kuncinya. Anda mungkin pernah baca dalam buku Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi, Rasulullah itu ketika wafat 63 tahun ubannya 20 loh. 63 tahun uban 20. Kalau saya mikirnya berarti oksidasi dalam tubuh Nabi itu diperlambatnya luar biasa. Dan salah satu ceritanya adalah ternyata itu bermula dari Nabi tidak pernah kenyang kalau makan. Dan tidak kenyang ini ternyata tahun 1950-an 2 something itu ditemukan oleh semua ilmuwan Jepang, yang dia menyebutkan ternyata tubuh itu bisa melakukan proses detoksifikasi sendiri. Catatannya apa? Jangan bikin dia kenyang. Artinya bahasa sederhananya, stay in calorie deficit. Nah, ini saya baca di buku, dia terangin dengan bahasa yang simpel sekali. Dr. James Dinick sama satu lagi Dr. Kim itu, dia cerita tentang gini, Bu. Di Jepang itu, kalau Anda pernah pergi ke Jepang, di Jepang itu kalau kereta-kereta KRL itu pagi-pagi ada petugas pengatur penumpang. Tugasnya ngapain? Tugasnya masukin penumpang, ngedorong sebenarnya. Bahasa halusnya petugas sebenarnya, tapi tugasnya mereka karena padatnya luar biasa, orang tuh didorongin semua. Nah, ya didorong tuh dalam tubuh kita sebenarnya insulinnya dimasukin ke dalam daging seperti itu. Nah, sekarang berarti untuk mengurangi beban ini, untuk mengurangi beban insulin yang masuk, maka kata kuncinya apa? Jangan masukin lagi insulin. Yang pertama itu, yang kedua petugasnya diistirahatkan. Dan di sini saya belajar, oh ternyata inilah rahasianya kenapa Nabi itu nggak pernah kenyang. Artinya apa? Tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam itu terus-menerus melakukan detox. Jadi kalau Anda sekarang ngobatin orang, teman-teman sekalian ya, kalau kita ngobatin bekam atau apapun, kasih herbal apapun, kalau orang itu tetap stay in surplus kalori, semua nggak bisa, tidak akan optimal. Artinya kata kuncinya apa? Kata kuncinya, biasakan mereka untuk puasa. Ya, biasakan mereka untuk puasa. Kalau tidak bisa berpuasa gimana? Menyengajakan lapar kalau bahasa saya. Berapa lama? Semakin lama, ada satu lagi saya baca tuh, dalam 20 jam, dalam 20 jam ketika seseorang itu berpuasa, ini kan judulnya kita ingin mengangkat betapa dahsyatnya sunnah-sunnah Nabi ya. Jadi dalam 20 jam itu di situ sebutkan, when coming to 20 hours, your body becomes a fat burning machine. Ketika sampai pada 20 jam, jadi kalau Anda gak puasa atau gak makan ya, gak makan catatannya ya, selama 20 jam apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata tubuh kita berubah menjadi mesin pembakar lemak. Dan kalau sudah sampai pada titik itu, maka growth hormone keluar. Kalau growth hormone sudah keluar, bulldozernya kalau bahasa saya, makan semua sama dia. Ini yang dahsyatnya. Akhirnya saya bikin pola itu, sebagian saya share juga ya, dan ternyata itu nyambung lagi dengan konsep tadi kan dokter cerita tentang tentang lemak gitu kan, tentang lemak. Jadi ada satu penelitian lagi tahun 1937 tapi nggak dipublish, itu ternyata diet rendah kolesterol tidak ada hubungannya dengan peningkatan kadar kolesterol, nggak ada hubungan. Tapi itu tidak dipublish, nggak dipublish. Emang di keep sama mereka, saya nggak tahu kenapa gitu kan. Ternyata orang itu bahasa kita tuh makan aja kolesterol gitu kan, tapi imbangin. Ya, tapi imbangin dengan kolesterol tadi ada apa fosfolipid, alpukat, di zaitun, apalagi zaitun punya MUFA ya. Jadi ketika kita konsepnya dipakai begini, maka ada satu hal yang saya sering sebutnya kulkas sama freezer. Itu saya share, ada teman-teman yang biasa ngeliat saya di IG itu, saya ada hashtagnya itu kulkas sama freezer. Glukosa dimakan, gak kepake, berubah jadi glikogen, disimpan di liver. Glikogen gak dipakai, ditransform menjadi lemak ya. Nah lemak itu letaknya mana? Di freezer ya. Jadi kalau mau dibenerin itunya, maka apa tuh namanya freezernya, otomatis sebenarnya kulkasnya akan bener sendiri gitu. Gitu kan, paham gak sih? Ya, gitulah kurang lebih ya. Jadi dalam sunnah itu ada keberkahan yang luar biasa teman-teman sekalian. Ya kemarin ada sedikit saya cerita ya sebelum, mungkin kalau tadi saya sampaikan bahwa kata kunci dalam Islam kesehatan itu bermula dari kolbu. Jadi ada satu hal yang menarik sekali. Kemarin ada saya ketemu dengan ya guru saya, rasanya buat saya guru, dia cerita penelitiannya dia. Dia doktor ya, bahkan digelarin profesor juga ya. Penelitian dia ada 11 penelitian yang semuanya masuk indeks Scopus yang level 1 semua. Dia cerita ke saya kemarin, dia aku udah ngeluh, saya melakukan mengadakan penelitian. Penelitiannya apa Pak? Saya bilang, jadi orang itu dibikin sama dia gini Pak, dibikin cemas sama dia, lalu saat lagi cemas-cemas itu dikasih berita buruk, misalkan rumah kebakaran pura-pura gitu kan, pokoknya berita gak baik. Nah saat lagi cemas itu diambil darahnya dan lihat indikator hormonnya dan parameter imunitas, ternyata waktu lagi kayak begitu turun semua Pak, parameter hormonnya itu turun semua. Dan ketika dikasih tahu sama dia setelah beberapa saat kemudian, itu ternyata main-main saja, dia kamu ini gitu-gitu, dicek darahnya ternyata naik lagi. Jadi respon seseorang itu bergantung dari bagaimana dia apa ya menyikapi sesuatu gitu, proaktif atau reaktif. Semakin dia proaktif, semakin kuat imunitasnya. Gitulah kurang lebih. Apakah bisa terjadi gangguan kejiwaan seperti depresi berat terhadap pasien setelah 3 hari dibekam? Mungkin, tapi ada hubungan, mungkin berhubungan dengan penyakit ain dan sejenisnya. Mungkin. Jadi makanya saran saya ketika Anda ngebekam, yang ngebekam, karena setan itu ngalir di darah loh. Jadi hati-hati ketika ngebekam. Pastikan Anda ketika bekam berdoa, minta perlindungan kepada Allah ya. Kemudian apa tuh namanya? Berwudu ya. Supaya apa? Supaya hal-hal seperti tidak terjadi. Secara logikanya kemungkinan tidak bisa. Menurut saya sih ya, kalau bekam menyebabkan depresi berat itu mungkin sudah dibibit sebelumnya. Karena memang kondisinya gini, saya pernah ada satu ya saudara lah gitu kan, dia anak ini anak masih anak-anak, kemudian sama orang tuanya ditontonin film horor. Habis itu anak ini berubah behaviornya dan seperti orang gila. Gitulah. Jadi apa tuh namanya? Kemungkinan ada karena kemungkinan ain, kalau saya pribadi mengatakan apa memberikan pandangannya. Apa gunanya air nabis setelah serta gimana caranya pengobatan Islam bisa diterima masyarakat? Air nabis itu sebenarnya air difusi. Jadi gini teman-teman, Anda bayangkan tadi ada lihat buah gitu ya. Dia dari satu proses namanya difusi. Jadi Nabi itu udah ngerjakan sesuatu yang memang saat itu memang orang enggak paham itu apa. Kita dulu pernah mengenal namanya difusi. Difusi itu perpindahan konsentrasi dari pekat ke kurang pekat, itu difusi. Kebalikannya osmosis.

Jadi di mana di titik yang bermasalah, organ bermasalah bekamnya situ. Kalau dengan kata kuncinya adalah tidak ada kontraindikasi. Gitu ya. Jadi nggak boleh bekamnya banyak juga. Ya. Apa lagi? Pertanyaannya membingungkan. Resep herbal untuk segala macam penyakit nggak tahu saya. Nggak ada satu penyakit. Jadi Habsauda. Oh iya lupa. Tadi dokter Agus bilang Habsauda. Sebenarnya satu riset lagi bu saya. Jadi gini, kalau kita bicara kortisol ya, testosteron, progesteron segala macam, ada satu hormon pembuatnya. Hormon ini namanya pregnenolon. Pregnenolon. Jadi kalau pregnenolon ini di atas, jadi dia itu pengendali semua tuh. Kalau pregnenolon ini muncul atau kita aktivasi atau kita asup, maka dia akan balancing lagi hormon-hormon yang tadi, progesteron, estrogen, testosteron, semua dia akan balancing lagi. Dan anda tahu pregnenolonnya dari mana? Ada di habatus sauda. Master hormon itu ada di habatus sauda. Ya. Dan ini barat tuh jual itu. Jadi mereka sebutnya black cumin. Ada di internet, saya lihat di Amazon itu jual mahal banget. Habatus sauda tetes. 250.000 dijual segini nih. Dia nyebutnya pregnenolon. Isinya habatus sauda. Habis soda kalau dia dikonsumsi ya terus menerus maka terjadi dia ngeriset kalau saya membahasakan tuh ngeriset hormon habis soda itu pregnenolon namanya pregnenolon ya. Jadi semua herbal nanti atau herbal kurang jumlahnya sekitar 21 jenis merekalah pembentuk kompleks komponennya gen kita. Jadi kalau anda pengen sehat maka konsumsilah semua itu. Kacang-kacangan bahkan saya kemarin sempat diskusi sama teman ada satu pola diet yang disebutkan dalam surat Abasa ya yaitu diet Abasa 4/6 ternyata apa biji-bijian 4/6 biji-bijian tapi tidak termasuk biji-bijian yang estrogenik atau xenoestrogen seperti apa kedelai tidak boleh dikonsumsi sering-sering tidak boleh kecuali fermentasi itu karena dia tinggi estrogennya. Apakah boleh dibekam orang yang di dalam tubuh kakinya dipasang besi? Boleh, mau besi, mau aluminium, mau kayu, boleh. Ya, gak ada kontraindikasi ya. Titik bekam untuk diabetes dan hipertensi, gak ada titik bekam khusus. Karena kalau nanti ada titik bekam khusus, timbul aliran titik bekam ala Ustadz A, aliran titik bekam ala Ustadz B, aliran titik bekam ala Ustadz C, dan ini terjadi. Saya pribadi, saya aliran titik sunnah. Benar kata dokter Zaidul, sudah. Itu sudah cukup mewakili. Jadi gak usah pakai titik-titik, akhirnya sibuk mikirin titik. Sudah ya, jadi gak usah pakai titik-titikan. Bagaimana kalau titik umum mungkin jika kurang tepat? Ngawur-ngawurnya bekam, biasa dikit kanan, dekat enggak apa-apa. Ya lah, gak usah tepat-tepat banget ya. Udah gak apa-apa ya, penting ini masih aman terlindungi dan perhatikan kontraindikasinya ya. Oke, biar cepet aja. Hadis tentang Isra Mi'raj ya, memerintahkan untuk berbekam. Ditanya kulit keriput tidak boleh bekam, kenapa? Udah keriput dibekam, tambah keriput nanti khawatirnya. Yang pasti penyembuhan lukanya lama, jadi memang dia jadi rusak. Karena daya elastisitas itu menentukan kesembuhan. Sudahlah, sudah tua jangan disuruh dibekam lah. Perlu tua suruh tahajud yang banyak, sama puasa kata Dr. Zaidul ya. Bagaimana bekam pada penderita diabetes? Ya hati-hati kalau daerah yang neuropati. Ya kalau yang tidak neuropati boleh, silakan. Ya, jadi di daerah punggung yang tidak neuropati silakan asal keluar darah dan dia tidak punya tipikal susah untuk sembuhnya. Terus tolak ukur keberhasilan kita dalam bekam. Ya nggak ada tolak ukur ya udah bekam selesai aja gitu ya. Tolak ukurnya apa? Ya udah. Enak lah gitu deh kalau ukurnya deh ya. Bingung saya patokannya ya. Sudah enak pokoknya. Ada keluhan di payudara, bukan benjolan, bolehkah dibekam? bolehlah tapi jangan di payudaranya ya, maksudnya sekitarnya aja deh. Ya, nanti yang keluar malah yang lain. Gitu ya. Sekitarnya aja lah. Yang saya sih nyamannya adalah yang di bagian ada ototnya. Itu yang paling aman. Gitu ya. Tapi daripada ini mendingan bekam di belakangnya, itu juga sebenarnya bisa mengurangi nyeri. Tapi ingat, jangan segala sesuatu tuh ansih dengan bekam. Ingat Tibuna Bawi itu tidak hanya bekam tok. Ini kadang-kadang mentang-mentang orang bekam semuanya dibekam gitu, lupa sama yang lain. Puasa itu Tibuna Bawi, tahajud Tibuna Bawi. Saya orang yang sakit sinus, saya coba istinsyak, bagus hasilnya. Orang yang sakit kolesterol, terus dengan puasa bagus. Orang yang penyakit autoimun, tahajud. Dan nyeker, ini penting nih, hadis nyeker ada. Ya, belum tahu kan? Nah, makanya itu makanya pentingnya belajar hadis. Rasul itu menyuruh kita sekali-kali nyeker. Kena tanah di kaki. Penting, kenapa? Tumbuh tanah lainnya. Ya. Nanti gak keburu Dr. Zaidul nanti ya. Ya, terus orang lagi kondisi drop, boleh gak dibekam? Waduh, ya tambah drop ya. Jadi harus dalam keadaan yang aman gitu ya. Wah ini nanya tapi nyebutnya panjang banget. Sampai gelar-gelarnya disebut semua lagi. Ya, setiap malam sering kop tubuh yang sakit. Tapi kop saja. Hijamah atau bekam itu mengeluarkan darah. Hijamah itu mengeluarkan, ya. Jadi kalau kop ini ya bukan bekam lah saya nyebutnya, kerok, ya. Jadi dikeluarkan darah. Tapi kalau cuma di kop-kop saja ya bukan bekam istilahnya. Tapi boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya kerokan tiap hari juga nggak apa-apa. Ya pakai logam boleh asal jangan pakai pisau, ya. Jika menemukan pasien diabetes tinggi, titik, wah, titik lagi, udah nggak usah belajar titik, ya. Bagaimana penanganan, nah ini biar adil nih, Dr. Zaidul sama saya nih. Dr. Zaidul penanganan stroke, saya penanganan darah rendah. Nah, ini gabung itu. Pertanyaannya sebenarnya sama, tapi dibagi-bagi, ini adil ya ini. Ya, darah rendah gampang, ya, minum yang banyak, olahraga, bikin jahe, makan garam tuh yang lain pasti. Ya, udah penyakit darah rendah enak, makan aja yang enak-enak deh. Ya. Sate kambing. Sate kambing, iya naik tensinya, kolesterol ikut naik. Kambing apa bagus pak? Sebenarnya kambing bagus. Yang jadi salah itu adalah prosesnya. Kambing itu bagus, daging itu bagus. Prosesnya itu jadi masalah. Nah, ini penting. Buktinya apa? Buaya makan daging gak ada yang kena stroke. Jadi aman sebenarnya. Prosesnya gak aman sebenarnya ya. Jadi saya pernah ditanya tuh waktu orang Arab begitu. Itu buktinya saya ngobrol makan kambing. Disuruh makan sayur susah. Saya makan sayur kodok. Mana buktinya? Itu kambing makannya sayur. Akhirnya makan kambing sama bukan makan sayur. Ya. Penderita gagal ginjal herbalnya apa? Langkah konkretnya adalah perhatikan komplikasinya dulu. Misalnya pada gagal ginjal sering bengkak, berarti terjadi hipoalbumin. Kasih albumin dulu. Ya. Tapi kalau sudah urinnya tinggi, kreatinnya tinggi, maka cuci darah menjadi wajib. Karena kalau nggak keracunan, keracunan lebih bahaya. Ya, jadi harus diwaspadai. Boleh nggak dibekam? Boleh kalau tidak ada kontraindikasi tadi, hipotensi, hipertensi, anemia, albumin rendah. Itu ya, jadi harus diperhatikan. Jadi pentingnya batasan-batasan, jangan mentang-mentang ahli buka semuanya dibuka min aja, hati-hati. Ada risiko-risiko itu. Makanya kita perlu kolaborasi. Ya, kita tidak ada dikotomi lah antara dokter, antara pembekam. Kedokteran juga membuat saya sih itu juga Tibun Nabawi selama dia tidak melanggar hukum-hukum syariat Islam. Tapi kalau dia melanggar hukum-hukum syariat Islam ya itu bukan bagian Tibun Nabawi. Jadi jangan ada dikotomi nih antara dokter sama pembekam, sama sebenarnya itu bagian ilmu Allah. Cuman ketika dia melanggar hukum-hukum Allah ya jangan diikuti, gitu ya. Jadi kalau misalnya berat gagal ginjal ya tetap deh, kalau udah urinnya tinggi sudahlah rujuk. Karena memang kita butuh kerjasama dengan orang lain. Saya pun punya keterbatasan. Kalau yang berat-berat misalnya orang sudah emergency, misalnya ada orang misalnya apendisitis akut yang sudah pecah, mau dipakai dengan bekam, nggak mungkin, itu bisa menyebabkan kematian. Mau tidak mau harus dibawa rumah sakit, ya, dilakukan pembedahan. Atau misalnya orang yang kejang-kejang, oh bekam, wah itu kebangetan gitu ya. Sudahlah, ini ada porsinya masing-masing, ya udah pakai stay solid. Walaupun itu barang haram, tapi kondisi darurat. Gitu ya, kira-kira begitu. Ya. Herbal apa untuk infeksi saluran kemih dan titik bekamnya madu? Pusing lagi nanti, infeksi ini, bekamnya ini, titik ini. Nah, jadi ribet, udah titik sunnah saja. Artinya ada beberapa herbal yang memiliki efek antibiotik. Rajanya antibiotik adalah sambiloto. Misalnya ada materi herbal ini. Ya, apa itu herbal, cara kerja herbal, apa bedanya herbal sama kimia. Ini saya terangkan di sini. Ini contohnya. Jadi satu tanaman obat banyak zat aktif. Tapi kalau kimia, dia sifatnya single reseptor. Contohnya gini, langsung gini aja deh. Nih. Misalnya kalau orang-orang, apa, ketika orang berobat, misalnya dia sakit, asam urat, diabetes, hipertensi, maka dokter akan ngasih obat apa? Haloperidol, glipizumab, captopril. Sifatnya apa? Satu keluhan, satu obat. Maka itu kalau di depan dokter, jangan cerewet-cerewet. Semakin cerewet, obatnya makin banyak. Ya kan? Pak dokter, kayak perutnya sakit, oh kasih lagi. Ini gatel, ini kasih lagi. Gitu ya, makanya di depan dokter, diem. Ya saya yakin gak dikasih obat gitu, ya. Karena memang konsepnya simptom. Memang begitu simptom-simptom. Tapi kalau herbal unik, asam urat, diabetes, hipertensi, daun salam doang. Murah meriah loh. Walaupun memang tidak sekuat ini, memang tidak sekuat, tapi dibarengi dengan pola hidup. Misalnya untuk diabetes, pakai daun salam, nanti berapa lembarnya ada di formularium obat herbal asli Indonesia yang mengeluarkan Departemen Kesehatan. Itu Departemen Kesehatan sudah ngeluarin formularium obat herbal, nggak dipakai sama dokter. Udah ngabisin dana triliunan, nggak dipakai sama dokter. Formularium obat herbal asli Indonesia, ada dosisnya, ada indikasi, ada kontraindikasi, dan downloadnya gratis. Tapi nggak dipakai. Sayang udah 6 miliaran dan triliunan, tapi nggak dipakai untuk itu, untuk apa? Untuk pengobatan. Nah, misalnya hipertensi, oke, dalam salam, tapi tolong dong jangan marah-marah, garamnya dikurangi. Gitu. Jadi harus dibarengi dengan pola hidup, tambahin timun sama seledri dan sebagainya. Ini contohnya saja, ya. Salah satu antibiotik yang terbaik adalah sambiloto, ya, antibiotik terbaik. Bismillah. Jadi ada yang nanya nih. Jadi gini teman-teman sekalian, ada satu hal yang berkaitan dengan tanda baca. Saya dari sejak mungkin 8-9 tahun yang lalu tuh memang sudah banyak bergelut di dunia dunia tulis-menulis sama dunia sosmed. Kalau Anda nanya, saran saya jangan double-double tanda bacanya. Bagus nih. Jadi kalau Anda tanda cukup satu aja. Tidak perlu banyak-banyak tanda, itu kayak orang marah gitu ngebacanya, paham ya? Itu ada juga di WhatsApp juga, saya sudah pakai WhatsApp dari awal sampai sekarang nggak pernah mengeluarkan emoticon marah, karena itu ekspresi diri kita gitu kan. Jadi setiap ekspresi kita pasti akan menguras hormon. 2 menit seseorang marah, 5 jam ke depan imunitas dia akan turun. Hati-hati dengan marah ya, saya tidak mengatakan beliau ini anak ini marah ya, cuman saya kurang nyaman aja dengan tanda baca yang double di sini. Beliau bertanya tentang waktu terbaik berbekam, itu dalilnya tidak sahih. Baik, jadi gini, ada memang setahu saya ya, saya dengan keterbatasan ilmu saya mungkin beliau juga lebih paham ya. Kita juga ada namanya Ustaz Katur, beliau juga bikin hadis-hadis sahih dan hadis-hadis lemah tentang bekam. Itu ada bukunya, teman-teman bisa dapatkan atau tanya sama Ustaz Katur ketua majelis suro. Termasuk dalil hadis tentang larangan berbekam pada hari Rebo. Hadisnya lemah. Lemah hadisnya, saya tahu ya. Saya baca gitu kan riwayat-riwayatnya segala macam itu juga lemah. Tapi beberapa teman-teman tutup klinik hari Rebo di Jakarta. Mau ngapain gitu? Ya, kenapa? Ya mungkin kehati-hatiannya dia gitu kan, enggak masalah. Ya. Sekarang kita bicara tentang 17, 19, 21. Beliau mengatakan tidak sahih. Saya pribadi enggak tahu tidak sahih, tapi yang saya tahu hadis ini sehingga saya tak sahih entah hasan saya lupa lah. Tapi saya harus baca lagi ya. Sehingga itu kalau saya di bukunya hadis sahih dan dhaif tentang bekam yang dibikin oleh Ustaz Katul, itu disebutkan salah satu keutamaan berbekam pada tanggal itu. Mungkin ada jalur yang lain. Ya, saya nggak tahu. Karena hadis itu kan bicara ada banyak jalur. Ya, sebagaimana jalur kalau kita bahas tentang nikah sampai jadi polemik tuh, upah bekam disamakan dengan upah jualan anjing. Ada hadisnya. Nah, itu ada pembahasan. Jadi kita yang mawat, saya pribadi ini bukan ahli hadis gitu kan. Jelas saya bukan. Saya juga pembelajar gitu. Ternyata ada beberapa riwayat lain Nabi juga memberikan upah bekam. Nah, akhirnya hadis yang disebutkan tentang upah bekam disamakan dengan upah maaf pezina dan jualan anjing tadi itu ternyata hadisnya mansukh. Mansukh itu dibatalkan hukumnya. Setahu saya begitu. Nanti silakan tanya sama ahli fikihnya. Jadi termasuk hadis tentang berbekam pada tanggal 17 ini. Karena kemarin saya barusan lihat satu hal yang menarik dan unik teman-teman sekalian. Jadi sebentar. Jadi ternyata pada pertengahan bulan itu memang ada fenomena yang agak unik di sana terjadi. Ya, apa uniknya? Ternyata fenomena alam. Manusia itu kan mengikuti, memang nggak ada penelitian ya, tapi manusia hidup mengikuti bumi, ya, alurnya bumi, ya. Gravitasi semua segala macam, termasuk tadi Dr. Agus katakan tentang berjalan itu kan, kalau orang-orang barat bilangnya earthing. Jadi Anda melepas alas kaki berjalan di atas permukaan bumi tanpa alas. Itu ternyata salah satu pola antibiotik kalau bahasa mereka lah gitu kan. Seperti itu. Nah, termasuk ini tadi pada tengah-tengah bulan itu di situ disebutkan you will release, dibilang Anda akan melepaskan energi negatif, emosi negatif Anda pada tengah bulan tadi. Nah, ini saya sempat nanya ke teman saya juga seorang peneliti juga, dia bilang saya harus cari jurnalnya dulu terus. Tapi ya kalau memang hadis tentang bekam ini tidak sahih, saya nggak tahu derajatnya sih ya. Tapi saya kira mungkin teman-teman lihat dari urutannya, kan ada puasa ayam mulbit gitu kan. Pada 13, 14, 15. Puasa ya memang kalau boleh saya katakan puasa itu adalah proses releasing growth hormone. Nah itu tuh, nanti Dokter Agus ceritain. Nah sekarang aja kali ya. Sudah benar lah, saya gak pakai itunya. Seingatnya saya aja. Jadi puasa adalah releasing growth hormone. Kalau growth hormone sudah muncul, itu luar biasa efeknya. Termasuk perlukaan pada bekam itu juga memicu growth hormone loh. Karena semua jenis nyeri, saya tanya. Orang yang gym, orang yang weight training atau weight lifting, sekarang saya tanya, kenapa mereka bisa gede ototnya? Karena nyeri, makanya mereka ada progressive overload namanya. Jadi sekarang ngangkat 30 naikin lagi 30, 35, 50, semakin nyeri dia maka akan semakin besar massa otot yang terbentuk gitu. Nah bekam itu juga sama sebenarnya ya, secara mekanismenya dia juga merilis growth hormone ya. Nah itu muncul saat, jadi kalau growth hormone muncul maka saya katakan kita sedang mengaktivasi proses detoksifikasi internal badan kita. Ya makanya Islam tidak mengenal namanya anti-aging. Tidak ada anti-aging dalam Islam. Puasa itu anti-aging terbaik. Ya nggak makan itu anti-aging terbaik. Ya terus sunah-sunah Nabi itu anti-aging terbaik. Jadi tidak apa-apa. Ya saya kira mungkin nanti saya perlu diskusi lagi dengan teman-teman yang paham ya tentang hal ini. Jazakallahu khair ya, atau jazakallahu khair yang bertanya ini. Mudah-mudahan nanti kami akan tanya kembali ya supaya tidak keliru ke depannya. Gitu. Mau jelasin itu? Enggak usah itu. Oh. Ah, ini satu. Saya tipikal bukan kultus herbal, sama kayak Dokter Agus tadi cerita, saya bukan tipikal kultus titik bekam, ya. Kenapa? Saya memahami semua produk Allah itu pasti berpasangan elektronnya. Makanya kalau Anda sajikan ke saya habutusul, saya akan makan, zaitun saya makan, kunyit saya makan, semua saya makan. Kenapa? Saya butuh namanya elektron supplier, yang which is itu hanya bisa didapatkan dari produk-produk alaminya Allah yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya. Jadi banyak yang nanya ke saya, dokter buah zuriat gimana? Buah zuriat itu genusnya sama kayak kurma. Secara umum dia sifatnya, khasiatnya sama kayak kurma. Buat saya, dulu mahkota dewa luar biasa. Ya, kemudian apalagi itu banyak tumbuhan-tumbuhan yang kalau saya katakan naik daun saat tertentu, ya, kemudian tiba-tiba ngelontong lagi, ngapain begituan? Semua produk-produk makan aja, ya. Tapi catatannya apa? Contoh misalnya kita bicara kunyit, ada ibu-ibu tuh maksain ke saya, dia tanya, dok ini saya punya jurnal nih, ternyata kunyit bikin mandul. Jawaban saya pak, iya kalau ente minum satu ember. Nah, iya, orang minum kunyit itu cuma secuil begini, ada masalah pak bu? Artinya apa? Jangan tanya lagi ke tingkat keamanan produk ciptaannya Allah. Autoimun di dunia lah ya, bukan Indonesia-nya, itu mulai terjadi dan meningkat sejak apa? Sejak tingginya penggunaan antibiotik sama analgetik. Cari aja datanya. Indonesia zaman dulu gak ada ceritanya begitu-begituan. Orang makan kunyit, ibu-ibu. Ibu-ibu pernah masak, kalau Anda masak, zaman sekarang masak. Ada pernah Anda nimbang bawangnya? Feeling aja kan? Allah udah kasih feeling ke kita. La tusrif, jangan berlebihan. Ya, minum madu, jelas bikin kencing manis kalau minumnya sekilo sehari. Minum madu 1, 2 sendok, 3 sendok sehari gak ada masalah. Kurma, di rumah iya. Ada bidan-bidan, kadang-kadang dokter takut banget makan kurma. Karena kurma bla bla bla bla gini. Kalau makan kurma cuma 7 butir gak masalah. Bahkan teman saya sudah riset, kurma, zaitun, sama madu. Minum makan terlama kehamilan, dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan. Makan aja itu barang. Nah itu antioksidan terbaik. Ya seperti itu. Jadi gak ada masalah. Ya, apa tadi? Ya itu. Kemudian, ini pertanyaan agak-agak vulgar, tapi lucu juga. Pak, iya. Kan perlu ketawa lah siang-siang ini, pada ngantuk kan. Bagian yang tak boleh dibekam. Tadi tidak tertulis bagian alat vital atau maaf penis. Sedang saat ini banyak beredar yang menjual alat bekam khusus maaf penis. Saya baru tahu loh. Dan dibuat di situ fungsinya untuk maaf membesarkan atau memperpanjang. Wallahualam. Tapi tidak logis kalau saya. Ya, enggak logis. Kalau saya pribadi enggak logis, ya. Karena maaf alat vital itu ya seperti itu aja. Ya. Mau di ma ini, ma itu, ma. Setahu saya enggak sih ya. Kecuali maaf payudara. Payudara memang dengan beberapa masak dia bisa menguatkan ototnya. Ada payudara. Tapi kalau maaf alat laki-laki setahu saya enggak ada. Apalagi dibekam, kasihan lah dia. Dikop. Lucu pula ini. Apakah alat ini berbahaya untuk digunakan? Enggak tahu saya. Tanya sama yang itu. Jangan semua ditelan bulat-bulat lah ya. Ya, kita juga logikanya harus dipakai juga sama sekalian. Ya. Jadi gitu ya. Ya, jadi jangan ditelan bulat-bulat. Jadi kalau yang hidungnya pesek sudah terima aja. Hidungnya manjung terima aja, enggak usah dipanjangin. Sebab kalau akhwat misalkan hidungnya maaf pesek, Anda akan ketemu dengan ikhwan yang suka hidung pesek, tenang aja. Sudah begitu sunatullahnya. Ada akhwat, ada ikhwan yang enggak suka yang enggak suka dengan hidung mancung. Dia sukanya enggak pesek. Nah, begitu. Udah maha adil Allah begitu. Jadi ada, coba lihat, maaf ya, ada laki-laki gitu kan yang menurut kita gantengnya luar biasa, tapi menikah dengan wanita yang mungkin kalau kecantikan itu ya 5 lah, 5 jatuh lah. Udah begitu sunatullahnya, aku dia baik. Udah Allah kasih laki yang baik untuk perempuan yang baik, gitu kata Allah dalam surat Anisa. Tenang aja. Ya kalau udah misalkan maaf pendek gitu kan, alat kelamin sudah biarin aja. Yang penting kan fungsinya. Darah berwarna hitam pekat di atasnya bening. Apakah warna darah dapat? Ini pertanyaannya apa nih? Darah berwarna hitam pekat di atasnya bening. Ya begitu darah kalau dibiarin lama-lama. Ya, kalau darah dibiarin lama-lama pasti akan terpisah antara plasma sama darahnya. Ya, emang udah normal ya begitu. Apakah warna darah dapat melihat menentukan jenis penyakit? Tidak. Ngarang-ngarang sih ya. Ya, kan banyak tuh katanya para pembekam yang darahnya menghitam. Wah, kolesterol nih. Ini mungkin dia pernah belajar ilmu perdukunan ini. Gak bisa. Dia banyak hal parameter dalam darah itu yang kita harus periksa gitu loh. Anda gak bisa tahu itu asam urat meskipun. Saya ada tuh ketemu orang-orang yang darahnya pekat, orangnya sehatnya luar biasa loh, hitam. Tapi darahnya hitam pekat gitu kan. Ya emang darah kayak begitu. Mungkin besinya tinggi, kita gak tahu. Darah cemani. Ya. Jadi tidak bisa jadi jangan juga jadi jangan pakai pandangan batin gitu loh. Membatin, ini mungkin gak salah. Kalau gak tahu bilang gak tahu, itu sunahnya begitu. Jangan maksain. Termasuk juga kalau Anda ditelepon orang lagi stroke segala macam misalkan gitu ya teman-teman terapis ini, ingat gitu kan penyakit itu juga perlu diperiksa. Pak, ini suami saya, maaf kan orang tua saya stroke, herbalnya apa? Enggak bisa gitu ceritanya. Harus bawa ke ibaratnya gini lah, ada orang kena stroke telepon dokter neuro, dokter saraf, "Dok, obatnya apa?" Kira-kira dia kasih obat enggak? Bawa ke rumah sakit. Katanya gitu kan? Sama kayak kita. Ya, jadi jangan semua itu dianggap enteng. Kita perlu juga apa ya cek ya lebih detail. Apakah tanda atau penyakit darah di dalam kop menggelegak? Nggak ada tandanya. Mungkin udara atau angin masuk. Nggak ada urusan. Oh, mungkin jinnya banyak, mungkin ini banyak. Allah Allah. Nggak tahu saya. Tapi setahu saya itu hubungannya dengan masuknya udara ke situ. Nggak masalah. Apakah pasien beranda boleh dibekam? Saran saya tidak. Saran saya tidak. Ya, kalau beranda sebaiknya jangan dibekam. Ya. Apakah ibu hamil dan orang haid? Ibu hamil sudah jelaskan tadi ya. Lihat mudaratnya dan lihat apakah Anda mempunyai kapasitas untuk menangani kalau seandainya terjadi hal-hal yang di luar perkiraan. Orang haid boleh dibekam nggak? Tidak ada dalil secara mutlak yang melarang setahu saya. Jadi kalau mau dibekam, bekam saja, tidak masalah. Tapi saran saya sih kalau lagi haid, biar aja haidnya selesai dulu. Karena memang haid itu akan muncul namanya premenstrual syndrome atau saat lagi haidnya pun dia akan muncul masalah imbalance hormon, pegel-pegel, bla bla bla segala macam. Jadi tidak efektif menurut saya kalau dibekam juga. Jadi selesaikan dulu haidnya. Ya. Apakah anak kecil boleh dibekam? Kalau saya pribadi tidak terlalu menyarankan kalau saya. Kenapa? Anak kecil itu lebih sensitif dengan perbaikan pola makan dan herbal. Sebab nyampahnya dia sama kita banyakkan kita. Jadi bekam itu untuk anak kecil boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi kalau saya lebih sarankan perbaiki pola makan. Karena anak kecil kalau sakit itu berarti ada makanan yang salah tuh. Ya. Karena mereka anak-anak yang riang gembira, udah riang gembira, bahagia, tiba-tiba sakit, kemungkinan ada dari makanan. Kalau kita kan jarang riang gembiranya. Buktinya apa? Senyum aja susah. Nah, coba praktekin tuh. Saya pernah tulis di akun saya itu senyum selama 30 detik. Senyum selama 30 detik. Jadi senyum. Gitu. Ternyata ajib loh hasilnya. Kita jadi senyum-senyum sendiri. Maksudnya memang mungkin dosis senyum kita yang kurang selama ini. Ya, ibarat kata tuh radikal bebasnya banyak tapi senyumnya dikit gitu kan. Makanya harus dibiasakan senyum. Saya sering senyum akhir-akhir ini. Kalau kata dokter Agus itu kan senyum sendiri, pas senyum sama orang lain efeknya sama. Jadi ada senyum sendiri juga efeknya bagus. Kalau sama orang juga senyum aja. 30 detik. Bagus. Penanganan sakit asma titik bekam efektif di mana? Ya kalau pakai titik bekam berdasarkan organ di parunya. Ya atau secara umum titik bekam nadi boleh tambahkan dengan titik bekam yang berhubungan dengan paru. Itu aja. Ya. Dan yang paling penting ya bukan ngobatin itu aja. Penyebab asma itu kan karena aragi atau karena mukus. Mukus itu harus dibuang. Ya, mukusnya harus dibuang. Ya, dengan cara apa? Banyak rimpang-rimpangan kita kalau enggak punya bubble soda, jahe, kunyit, kunyit sih enggak. Jahe, cengkeh, kapulaga, ya kayu manis itu kan rimpang-rimpangan yang sifatnya panas bisa membuang mukus. Bekam memang bukan pengobatan milik umat Islam, tapi berdasarkan hadis ini termasuk pengobatan ilahi yang diserukan. Ya, sudah dijelaskan dokter Ustaz ya, sekira mungkin enggak usah dibahas lagi. Ya. Ya, Rasulullah menyatakan bahwa di antara berbagai macam pengobatan, ini pengobatan yang terbaik gitu kan. Karena memang pasti Nabi ngomong begitu pasti ada alasannya. Ya, seperti itu. Maka mengapa terkadang pasien ketika dibekam mau pingsan? Ya tadi jawaban di awal tadi, ya kondisi dia memang lagi lemas, lemah ya, lagi darah rendah, mungkin HB-nya rendah ya, sangat memungkinkan dia untuk pingsan ya. Makanya bekam enggak boleh ditinggal. Ketika Anda ngebekam pasien, jangan ditinggal. Habis dibekam, satu kop, dua kop, satu bekam aja bisa bikin orang pingsan. Jangan kata banyak, satu aja bisa. Mulai dari mual, ya, segala macam, akhirnya dia pingsan bisa. Apalagi kayak pasdu saya jelaskan tadi kan. Ah, pasdu itu lebih besar resikonya. Bekam dalam keadaan berbahaya dan melungkup lebih aman ketika darah kop terlepas. Nah, ini pertanyaan. Bekam dalam keadaan berbaling melungkup lebih aman ketika darah kop terlepas. Oh, tidur sama duduk, tidur sama duduk. Coba aku baca. Iya, tidur sama duduk lebih aman. Bisa nggak baca? Dia pun bingung. Ya intinya gitulah. Jadi udah jelasnya dokter Abu tadi ya. Bagusan yang duduk. Duduk. Ya, baring juga agak beresiko karena. Kalau baring ya, apalagi kan daerah yang dibekam kan belakang, artinya kita tengkurap. Tengkurap otomatis ekspansi dari paru-paru sama jantung kan ketutup.

Ya lupalah. Lupalah. Tapi itulah, jadi sepakatan kita itu akan ada revisi. Jadi enggak, saya enggak tahu poster bekam di belakang itu sudah revisi dari PBI belum. Karena revisi PBI itu bahkan kaki fine itu enggak ada. Belum. Kaki fine enggak ada. Ya. Binal kaki fine. Jadi ternyata itu tidak disebutkan secara spesifik, disebut dengan kaki fine. Ya. Itu ada revisi, jadi mungkin sudah jadi posternya, nanti teman-teman bisa minta ke bagian ekonomi di pusat untuk dapatkan posternya, ya. Poster titik bekam yang terbaru. Kirim, Pak. Iya. Ya, jangan salahnya, iyalah, nanti diusahakan dikirim ke Pemda, ya. Baik, itu mungkin.